kau salahkan siapa-siapa. Memang ku akui aku yang salah, tetapi ingatlah, ingatlah, ingatlah, tiada ada gading yang tiada reta. Oh. Jangan kau salahkan siapa-siapa. Memang ku akui aku yang salah. Biarlah, ku rela, ku rela, ku rela. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Cintaku bagi dua, untuk kau yang di sini dan untuk yang di sana. Ya badan, kini aku sadari betapa besar dosa. Memang tak mungkin bisa cinta terbagi sama. Ya Tuhan, kesini berdusta, kesana berdusta. Hidup dua muka, bertopeng cinta. Jangan kau salahkan siapa-siapa. Memang ku akui aku yang salah. Biarlah, ku rela, ku rela, ku rela. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Besar dosa, memang tak mungkin bisa cinta terbagi sama. Ya Tuhan, kesini berdusta, kesana berdusta. Hidup dua muka, bertopeng cinta. Jangan kau salah siapa-siapa. Memang ku akui aku yang salah. Biarlah, ku rela, ku rela, ku rela. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku. Kau putuskan cintamu, kau tinggalkan diriku.